Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di ayat yang ke-34 dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya walaqad kudzibat rusulun min qablik, dan sungguh banyak rasul sebelummu yang didustakan. Fasobaru ala makudzibu, maka mereka bersabar atas pendustaan tersebut. Wa udhu, dan mereka pun disakiti. Hatta atahum nasruna, mereka bersabar sampai datanglah pertolongan kami untuk mereka. Wala mubadila likanimatillah, dan tidak ada yang bisa mengganti firman-firman Allah. Walaqad ja'aka, dan sungguh datang, telah datang kepadamu, min naba'il mursalin, berita para rasul terdahulu. Kita sampai pada wala mubadila likalimatillah. Kalau musannif rahimahullah ta'ala, artinya tidak ada satupun yang bisa mengganti firman-firman Allah. Maka tidak ada yang bisa mengganti firman Allah kecuali Allah itu sendiri, dengan adanya nasikh dan mansukh. Maka sebagaimana tidak ada yang bisa mengganti hukum Allah, maka tidak ada yang bisa mengganti firman Allah. Dan kalimat-kalimat Allah sama dengan wahyu Allah yang Allah turunkan kepada para rasul. Demikian juga kalimat Allah di sini mencakup kalimat yang kedua, yaitu kalimat qadariyah. Kalimat Allah ada dua macam, kalimat syar'iyah, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul, dan kalimat qadariyah, yaitu ketentuan takdir. Alati yakunu biha, yang dengan ketentuan takdir Allah tersebut, maka ada kemenangan bagi para nabi dan ada kekalahan bagi para musuh nabi. Berkaitan dengan ayat ini, maka wala yaridu ala hadza, tidaklah bisa disanggah isi ayat ini dengan maja'a bihi an-naskhu, adanya naskh dalam Al-Qur'an. Karena kalau berkaitan dengan nasikh dan mansukh, penghapusan hukum, penghapusan ayat, maka yang mengganti hukum yang telah dihapus dan tidak lagi berlaku adalah Allah itu sendiri. Sedangkan isi ayat ini, Al-An'am 34, mengatakan dan menunjukkan tidak ada satupun selain Allah yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala sendiri, maka dia berhak menggantinya. Sebagaimana firman Allah azza wa jal, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami membuatmu lupa dengan satu ayat, niscaya akan kami datangkan ayat yang lebih baik darinya atau semisal dengannya. Demikian juga firman Allah azza wa jal, wa idza badalna ayatan makana ayatin, dan jika kami ganti satu ayat menggantikan ayat yang lain, wallahu a'lamu bima yunazzilu, dan Allah lebih tahu tentang apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, innama anta muftar, engkau hanyalah membuat kebohongan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan mayoritas mereka tidak berilmu. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu berita tentang para utusan. Dan kamu di sini, al-khitab, yang dimaksud dengan kamu di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ai laqad ja'aka ayyuha rasulu, sungguh telah datang kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita para rasul terdahulu. Minal dari kata naba, min naba berita alladzi ya'tihim, yang datang kepada mereka, wahyu, datangnya dalam bentuk wahyu. Inilah makna yang al-mutabadar, yang langsung kita tertangkap, yang langsung bisa kita pahami dari ayat ini. Adapun makna yang kedua untuk ayat ini, sungguh telah datang kepadamu di antara min naba'il mursalin, artinya min qasasihim, kisah-kisah mereka dan berita-berita mereka. Sehingga tabayyana laka, jelas bagimu apa yang terjadi pada rasul dari para pengikut-pengikut mereka dan apa yang terjadi pada orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasul. Maka kalau pakai makna yang kedua, maka ini semakna dengan firman Allah di surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika, dan masing-masing kami ceritakan kepadamu min naba'il rusuli, di antara berita para rasul, yang cerita rasul, para rasul tersebut memiliki faedah, manusabitu bihi fuadak, sesuatu yang akan bisa mengokohkan dan meneguhkan hatimu. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, maka potongan ayat ini punya dua makna. Maka ada dua makna untuk ayat ini. Yang pertama, wa laqad ja'aka min naba'il mursalin, sungguh telah datang kepadamu berita para rasul, yaitu wahyu yang yaitu wahyu. Sungguh datang kepadamu wahyu, sungguh engkau adalah orang yang mendapatkan wahyu. Yang dimaksud naba'ul ladzi ya'tihim, berita yang datang kepada para rasul, wawal wahyu, adalah wahyu. Maka makna yang pertama, sungguh telah datang kepadamu wahyu, datang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibn Utsaimin, ini makna zahir, ini makna yang mutabadar. Ya, makna zahir dari ayat adalah wahai Muhammad, sungguh telah datang kepadamu wahyu. Namun ada makna yang kedua, ya, sungguh telah datang kepadamu cerita dan kisah para nabi terdahulu dan umatnya dan kaumnya. Ya, sehingga kalau pakai makna yang kedua, maka ini semisal dengan surat Hud ayat yang ke-120. Dan terdapat di surat Hud ayat 120 ini satu faedah penting, yaitu fungsi kisah, manfaat penting dari kisah orang-orang saleh dan sabar mereka dalam kehidupan mereka dan berbagai kesusahan hidup mereka dan bagaimana mereka bersikap. Atau kalau kemudian kisah jika itu adalah kisah para ulama, maka kisah para mereka menuntut ilmu, bagaimanakah mereka sabarnya dalam menuntut ilmu, bagaimanakah mereka belajar dan seterusnya. Maka ini memiliki faedah yang penting, yaitu manutsabbitu bihi fuadak, ini sesuatu yang meneguhkan hatimu. Maka orang itu semula hampir-hampir sabarnya hilang, maka gara-gara kisah maka dia kemudian kembali bertekad kuat. Semula orang yang sudah loyo, yang sudah aras-arasan, maka karena dapat kisah bagaimanakah mereka para orang-orang soleh terdahulu dalam hidup mereka, oh ternyata mereka lebih susah daripada kita, mereka lebih menderita daripada kita dan seterusnya, maka ini menyebabkan semangat yang sudah mulai melempem itu kembali menguat. Maka jika ini kisah dalam masalah dakwah, maka boleh jadi orang itu sudah hampir putus asa dalam dakwah. Maka dengan kisah para nabi terdahulu, kisah para ulama terdahulu, kisah para da'i terdahulu, maka yang semula itu sudah tidak semangat lagi berdakwah, putus asa, wah ini memang orangnya pada brengsek semua, ndablek semua, keras kepala semua, oh ternyata lebih ndablek orang-orang terdahulu, lebih susah mereka. Kemudian bagaimana Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun cuma pengikutnya cuma berapa, yang boleh-boleh jadi kalau dihitung 10 tahun cuma dapat satu orang misalnya. Wah, saya ini setahun masih dapat satu, kan berarti lebih baik daripada daripada 10 tahun dapat satu. Maka pentingnya kisah. Oleh karena itu kisah dalam Al-Quran satu hal yang mendapatkan porsi yang cukup banyak. Ini kenapa? Maka apa hikmahnya? Hikmahnya ada dalam kalimat ini, manutsabbitu bihi fuadak, meneguhkan hatimu, menguatkan hatimu, menegarkan hatimu, membuat hatimu punya tekad yang kuat, yang membaca, yang hebat. Oleh karena itu sebagian ulama menyebut kisah orang-orang soleh itu disebut jundun min junudillah, adalah di antara tentara Allah yang menolong orang-orang yang beriman. Ini sebagaimana ketika datang bala bantuan tentara maka kita tertolong, maka demikian juga dengan menyimak kisah hidup mereka, perjuangan mereka, penderitaan mereka, maka kita pun jadi tertolong. Kemudian kandungan dari ayat yang pertama, dalam ini terdapat penjelasan bahasanya mendustakan pendustaan yang dialami oleh para rasul dari umatnya laisa walida ahdin nabi, bukanlah satu perkara yang baru lahir dan muncul di masa nabi, bahkan sudah ada sejak masa dahulu. Oleh karena itu Allah katakan walaqad kudzibat rusulum min qablik, para rasul sebelummu telah didustakan. Jika ada yang bertanya lalu apa hikmah para rasul diutus namun pada akhirnya mereka didustakan oleh kaumnya, maka jawabannya adalah liqomatil hujjah, agar tersampainya ilmu kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang mendustakan. Karena mereka-mereka orang yang mendustakan, seandainya tidak ada rasul yang datang kepada mereka, niscaya mereka bisa berdalih dan beralasan kepada Allah, Rabbana wahai Rabb kami, andai engkau utus kepada kami seorang rasul, kami akan beriman, kami akan taat. Sehingga seandainya tidak ada rasul yang datang kepada mereka, tentu mereka punya alasan untuk bermaksiat. Mereka punya dalih dan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabina min ba'di. Sungguh kami memberikan wahyu kepadamu sebagaimana wahyu yang kami berikan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ya, ayat ini dalil bahasanya Nuh adalah rasul pertama. Oleh karena itu kamanya adalah sebagaimana kami berikan wahyu kepada Nuh. Ini Allah tidak mengatakan sebagaimana kami berikan wahyu kepada Adam dan para nabi setelahnya, namun Nuh dan para nabi setelahnya. Maka ayatnya adalah dalil bahasanya Nuh adalah rasul pertama. Sampai firman Allah rusulan mubasyirin wa mungdirin, para rasul itu memiliki fungsi memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan kabar ancaman dengan neraka bagi orang-orang yang kafir. Dan kedatangan rasul adalah li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia tidak lagi punya dalih untuk bermaksiat di hadapan Allah ba'da rusul, setelah diutusnya para utusan. Maka surat An-Nisa ayat yang ke-165 ini menunjukkan bahwasanya sebelum datang rasul maka manusia punya hujjah. Maka ini bantahan untuk Mu'tazilah yang mengatakan tanpa ada rasul pun manusia tidak punya hujjah. Karena mereka mengatakan cukup dengan hujjah akal, akal sehat. Cukup dengan akal sehat, tanpa ada rasul, dengan akal sehat manusia harusnya tahu ini tidak boleh, ini terlarang, ini haram dan seterusnya. Oleh karena itu Mu'tazilah mengatakan ahlul fatrah yang melakukan kemusyrikan tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Karena tidak ada rasul pada mereka, tidak sampai kepada mereka rasul, dan tidak ada rasul yang diutus kepada mereka. Namun bukankah akal mereka muka punya akal? Maka Mu'tazilah mengatakan tidak ada rasul pun manusia tidak punya hujjah. Jadi satu hal yang tidak benar. Maka yang benar sebagaimana kita tangkap dari ayat, sebelum datang rasul maka manusia punya hujah, punya dalil kenapa melakukan hal yang tidak benar, mengapa melakukan kemusyrikan, kenapa melakukan kemaksiatan. Kemudian ayat ini menunjukkan mantuk, ayat ini menunjukkan bahasanya tidak ada hujah setelah datangnya rasul. Tidak ada hujah setelah datangnya rasul. Setelah datang rasul maka manusia tidak punya hujah. Karena manusia telah cukup dengan dakwah rasul. Maka tidak sebagaimana keyakinan Rafidah yang mengatakan bahasanya setelah datang Rasul sekalipun manusia punya hujah. Oleh karena itu diperlukan imam-imam yang maksum. Oleh karena itu diperlukan imam-imam yang maksum setelah wafatnya Rasul. Kenapa? Karena manusia masih punya hujah setelah Rasul wafat. Setelah Rasul wafat, manusia punya hujah. Meskipun Rasul telah diutus, Rasul sudah wafat, manusia punya hujah. Oleh karena itu mereka katakan tidak boleh tidak imam itu harus maksum sebagai pengganti supaya manusia tidak lagi punya hujah. Ya, maka ayat ini surat An-Nisa ayat yang ke-165 adalah ayat yang penting menyanggah akidah mantuknya itu menyanggah akidah Rafidah dan mafhumnya mafhum mukhalafahnya adalah menyanggah akidah Mu'tazilah. Kemudian keras kepalanya sebagian manusia datang kepada mereka sejumlah ayat, namun mereka tetap mendustakan. Karena tidak ada seorang Rasul yang Allah kirim kecuali Allah berikan bersamanya al-ayat, mukjizat, yang mukjizat tersebut akan menyebabkan manusia itu beriman. Wajarnya manusia itu beriman. Dan ini adalah adanya mukjizat semacam ini adalah labuda minhu, satu hal yang tidak boleh tidak harus ada supaya hujah itu tegak. Maka ketika Rasul itu tetap tidak diimani dan didustakan ma'ahadil ayat, padahal mereka membawa sejumlah mukjizat, maka ini adalah dalil betapa besarnya keras kepala mereka orang-orang yang mendustakan. Kemudian kandungan yang ketiga, di sini Allah menghibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang itu jika tahu bahasanya orang lain juga mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang menimpanya, hana alaihil amru, maka musibah itu terasa ringan. Waktu sebab telah lewat dalam tafsir contoh hal tersebut dari Al-Quran. Demikian juga dari perkataan orang Arab, dan realita pun menunjukkan benarnya hal ini. Orang itu susah menderita kalau dapat musibah sendirian. Kalau temannya banyak, maka itu jadi ringan. Orang sekolah, anak sekolah, kalau dapat nilai 5 sendirian, wah itu menderita. Namun ketika kertas ulangan dibagi, dia dapat 5, maka dia sedih. Setelah itu dia tanya depannya dapat 4, tanya belakangnya dapat 3, samping kanannya dapat 5, samping kirinya 4,5. Itu dia jadi bahagia. Maka anak yang sedih tadi menjadi senyum, bisa tersenyum, bisa ketawa. Bahkan mereka yang semula masing-masing mereka itu sedih ketika pertama kali itu, ketika tahu realita ternyata temannya banyak, itu malah bisa bikin keributan dan hore-hore rame-rame di belakang kelas, ya. Di sebagian belakang dari kelas. Kenapa? Karena itulah kaidah hidup manusia. Jika dia mengetahui orang lain mendapatkan musibah sama dengan musibah yang terjadi padanya, bahkan lebih parah, hana alihil amru, maka musibah itu terasa ringan. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan musibah dunia, maka hendaklah lihat orang yang lebih susah, maka musibah itu akan terasa lebih ringan. Namun kalau malah melihat orang yang lebih enak, maka musibah akan semakin tambah parah. Ya, maka contohnya, lau anal insana usiba bihadisin, seandainya ada seorang yang mengalami hadisin kecelakaan, yaitu kecelakaan lalu lintas, wangkasarot kodamuhu, lalu patahlah telapak kakinya, patahlah tulang telapak kakinya, semua hudisa anak, kemudian disampaikan kepadanya bahasanya kawannya juga dapat musibah yang sama, atau di sebelah sana juga ada musibah yang sama, bahkan wangkota al-rijal ma'al-fakhid, bahkan musibah orang lain tadi malah lebih parah lagi, kakinya terpotong terpisah dari pahanya. Nah, fa'ina yatasalla, maka orang ini jadi terhibur, watahunu alaihil musibah, dan ringan baginya musibah yang terjadi. Kemudian kandungan yang keempat, sanjungan kepada para Rasul alaihimussalatu wassalam karena mereka bersabar atas takdzib, pendustaan yang diberikan oleh umatnya kepada mereka. Demikian juga gangguan yang menimpa mereka. Jika ada yang bertanya bagaimanakah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kita puji para Rasul karena sabar mereka. Bagaimanakah dengan ayat yang mengatakan, apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian musibah dan bencana semisal yang telah terjadi dan dialami oleh manusia-manusia sebelum kalian, telah menimpa mereka al-ba'sa wad-dara, kesulitan dan kesusahan, dan mereka pun diguncang dengan berbagai macam problematika, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah. Bukankah kalimat ini kalimat yang menimbulkan kesan tidak sabar? Menimbulkan kesan tidak sabar. Kok katanya ayat Al-An'am 34 mereka dipuji karena sabarnya. Mawaju kaulihi, maka apa penjelasan untuk ucapan Rasul dan orang-orang yang beriman mata nasrullah? Apakah ini ucapan tidak sabar? Jawabnya, mata nasrullah di sini tidaklah mereka katakan istibadan, memustahilkan datangnya pertolongan Allah, namun istijalan, pengharapan supaya disegerakannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berharap segera datangnya pertolongan Allah, dan bukan mereka memustahilkan datangnya pertolongan Allah. Wala syakkan, tidak pula karena mereka mengucapkan kalimat tersebut karena ragu-ragu dengan datangnya pertolongan Allah. Kemudian kandungan yang kelima, wajib bagi kita untuk nata'asa, kita meneladani, wa natasalla aidan, dan kita terhibur dengan apa yang terjadi pada para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dengan itu kita bisa bersabar ala adaman yakumu, gangguan yang diberikan oleh man yakumu, orang yang melakukan gangguan di hadapan dakwah kita. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kita yakin akhir yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka sebagaimana para Rasul itu bersabar atas gangguan yang mereka alami, maka demikian juga para Rasul bersabar atas gangguan dalam dakwah yang mereka alami, maka adalah kita contoh mereka dengan menjadi orang-orang yang bersabar ketika menghadapi gangguan-gangguan dalam dakwah. Kemudian kandungan yang keenam, bahasanya musuh-musuh para Rasul tidaklah mencukupkan diri dengan semata-mata mendustakan Rasul dengan mengatakan anda bohong kalau anda utusan Allah. Bahkan mereka menyakiti para Rasul dan pengikut Rasul. Dan menyakiti dan gangguan ini boleh jadi gangguan fisik, dan boleh jadi gangguan materi, gangguan harta, dan boleh jadi gangguan pemikiran, dan boleh jadi gangguan militer. Maka gangguan musuh-musuh dakwah itu anwa'un muta'adidah, sangat beragam. Maka orang kafir itu yara, mereka melihat-lihat, mencari-cari manakah sarana yang paling dekat untuk terwujudnya gangguan bagi kaum muslimin. Wala syakka fi hadza, dan itu satu hal yang kita yakini dan tidak kita ragukan. Bahasanya demikianlah prinsip mereka. Maka seandainya mereka bisa menghancurkan seluruh umat Islam dalam satu malam, baina asyiatin wa duhaha, cuma satu malam sejak sore kemudian di waktu duha habis semua, la fa'ala dhalika, tentu orang kafir akan melakukannya. Kemudian kandungan yang ketujuh, anna farajallahi azza wajal, bahasanya kabar gembira dari Allah azza wajal itu datang ketika ma'asyiddatil qurabi, ketika kesusahan itu ada pada puncaknya. Maka semakin kesusahan itu semakin memuncak, maka sadarilah bahwasannya kabar gembira itu semakin dekat. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebenarnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan yang lain. Maka berdasarkan ayat ini, maka Allah tetapkan bahwasannya kompensasi satu kesulitan itu dua kemudahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al kurabi. Kabar gembira itu setelah kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan terdapat kemudahan. Yang dimaksud dengan ma'a dalam hadis ini semuanya maknanya adalah ba'da. Sebenarnya pertolongan itu setelah orang bersabar. Kabar gembira itu setelah orang menderita. Kemudahan itu setelah kesulitan. Maka semuanya maknanya tentu adalah ba'da. Meskipun kata yang dipakai adalah bersama. Kenapa maknanya ba'da, namun pilihan kata yang dipakai adalah bersama, menunjukkan sangat dekatnya. Sangat dekatnya, dan tidak ada jeda. Ya, begitu kesulitan selesai, datanglah kabar gembira. Begitu sabar berada dalam puncaknya, ya, di titik habisnya, datanglah kemenangan Allah kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah firman Allah dan sabda Rasulnya, dan itu adalah satu hal yang benar dan benar. Akan tapi lakinan nufus, akan tapi jiwa manusia seringkali melemah sehingga tidak mau bersabar. Dan kandungan yang kedelapan, tidak ada harapan datangnya kemenangan kecuali berharapnya, kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Hatta atahum nasruna, sampai datanglah pada mereka pertolongan kami. Allah tidak mengatakan sampai fulan dan fulan menolong mereka. Maka jika kita telah sadar bahasanya kemenangan, kepertolongan tidaklah ada kecuali bersama Allah, famimman natlubun nasra, maka kita tidak akan meminta pertolongan kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtasar, mencukupkan diri, fi arishin lahu yaum badrin, pada saat perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di arisin. Aris di sini artinya semacam gubuk. Ya, beliau berada di arish, yaitu gubuk yang ada di Badar. Yunasitu rabbahu, memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan. Akhirnya Allah pun memberikan kemenangan, walhamdulillah. Karena kita sadar pertolongan kaum muslimin adalah pertolongan Allah, dan kemenangan itu datang dari Allah, maka janganlah meminta kemenangan, maka janganlah meminta pertolongan kecuali minta kemenangan kecuali dari kepada Allah. Sampai-sampai dalam masalah perdebatan ilmiah, janganlah meminta kemenangan dari fulan yang sepakat dengan Anda atau tidak sepakat dengan Anda, namun mintalah kemenangan dari Allah. Wa idza kunta wasalta ilal haq, dan jika Anda telah sampai pada kebenaran, Anda berada dalam pihak yang benar, mintalah kepada Allah agar Allah menolong Anda, atau mintalah kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada Anda jalan yang benar, pendapat yang benar. Demikianlah yang sepatutnya diminta oleh seorang ketika dia berdebat. Jika ini benar, tolonglah. Jika pendapatnya keliru, maka tolong beri hidayah. Kemudian kandungan yang kesembilan, tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Di antara kalimat, dan ini adalah kalimat kauniyah ataupun kalimat syar'iyah. Maka jika Allah menakdirkan menang, maka tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi kemenangan. Dan jika Allah menakdirkan kalah, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Maka kalau kalimat adalah kalimat kauniyah, maka tidak ada orang yang bisa mengganti satu hal yang jelas. Satu hal yang jelas dan gamblang untuk kalimat kauniyah yaitu takdir, tidak ada yang bisa mengganti. Ketika Allah takdirkan begini, maka tidak ada siapapun dan sehebat apapun seseorang, dia tidak akan bisa mengganti takdir Allah. Kecuali dalam keyakinan Ghulatu Sufiyah yang mengatakan bahwa ada sejumlah wali yang bisa melongok Lauhil Mahfud dan kemudian mengganti apa yang tertulis di Lauhil Mahfud, titip X kemudian diganti, maka akhirnya harusnya kecelakaan, maka selamat. Dalam keyakinan Ghulatu Sufiyah, sufi ekstrim, ada wali yang bisa sampai derajat semacam itu. Lihat-lihat Lauhil Mahfud dan dia bisa mengganti takdir-takdir orang yang jadi pengikutnya dan muridnya. Nah, maka itu manfaatnya baiat dengan guru, kata dalam keyakinan mereka. Nanti kalau orang itu baiat dengan guru, guru nanti longok-longok Lauhil Mahfud, loh ini kok takdirnya jelek, kemudian diganti yang baik-baik, yang tentu di keyakinan yang kufur. Ya, karena kalimat kauniyah la budda an taqa, tidak boleh tidak pasti terjadi. Kun, Allah katakan kun, maka terjadilah. Maka jika Allah katakan kun untuk turunnya hujan, maka turunlah hujan dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Jika Allah katakan kun untuk tercegahnya hujan, maka hujan pun tidak turun dan tidak ada satupun yang bisa menurunkannya. Oleh karena itu, maka tidak adanya pengganti untuk kalimat kauniyah takdir Allah mafruhun minha, adalah pembahasan yang sudah selesai, enggak perlu dibahas lagi karena tidak ada satupun orang yang bisa menggantinya. Namun kalau kalimat syar'iyah, maka ada orang yang bisa menggantinya, meskipun penggantian ini tentu satu hal yang batil, dan batil itu adalah satu hal yang secara syariat teranggap tidak ada. Maka jika ada orang yang mengatakan dijumpai adanya orang yang mengganti kalimat syar'iyah di umat terdahulu dan di umat ini, maka jawabannya, wahal hadza tabdil ghayyara min khasa'isi hadhil kalimat, apakah penggantian ini mengubah kekhasan dari kalimat-kalimat tersebut? Maka abadan sama sekali tidak. Maka mereka tidak mampu bagaimanapun mereka berupaya, li'annahum, karena mereka meskipun mereka bisa mengganti secara lahiriah, maka apa yang mereka ganti itu tetap batil, dan batil itu la hukma liwujudihi, kita vonis tidak ada. Nah, maka mereka ganti boleh jadi, kalau penggantian kalimat syar'iyah ini boleh jadi penggantian dalam bentuk penafsiran, mereka tafsirkan, mereka melakukan penyelewengan penafsiran. Mereka katakan kalau Allah istawa alal ars, artinya maksudnya adalah Allah menguasai ars. Maka ini satu hal yang batil. Itu ada, tabdil itu terjadi, namun itu batil. Yang batil itu secara syariat sama dengan tidak ada. Adapun tabdil kalimat syar'iyah, kalau itu adalah dalam bentuk tabdil lafad dan bukan tabdil makna, maka itu terjaga untuk Al-Quran. Itu satu hal yang tidak mungkin terjadi kecuali khotoan, salah tidak sengaja. Karena kalau Al-Quran, Allah jamin untuk terjaga. Adapun kalau untuk kalimat Allah sebelum Quran, yaitu kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, maka mungkin terjadi tabdil lafad. Karena tidak dijamin keotentikannya, maka Taurat boleh jadi lafadznya diganti oleh para ulama Yahudi, demikian juga Injil. Maka tabdil berkaitan dengan kalimat syar'iyah ada dua macam, ada tabdil lafadz dan ada tabdil penafsiran atau tabdil makna. Kalau tabdil itu tabdil lafadz, maka itu terjadi pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan itu tidak ada pada Al-Quran karena jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tabdil makna atau penafsiran, maka ada pada umat terdahulu dan ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijumpai adanya ahli bid'ah, orang-orang yang sesat yang melakukan penyelewengan penafsiran tafdil dalam makna. Namun Allah datangkan ulama-ulama yang menjelaskan dan mendudukkan dan membongkar kedok penafsiran yang batil ini, dan di maka ada ulama, Allah datangkan para ulama yang menampakkan kalau itu adalah penyelewengan. Kemudian kandungan yang ke-10, betapa hebatnya keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jal, sehingga tidak ada yang bisa mengganti firman-firman Allah. Adapun selain Allah, mahma balagha minas sultani wal qudrah, betapa luar biasanya kekuasaan dan kemampuannya, kekuatan dan tentaranya, maka perkataannya bisa diganti. Maka perkataannya bisa diganti. Ya, ada yang memalsukan, ya, memalsukan SK dan tidak diketahui. Nah, atau sehebat ada satu perkataan yang diucapkan oleh seorang penguasa, seiring berjalannya zaman kemudian ada disidangkan untuk diganti. Maka diganti. Sehebat apapun kemudian aturan presiden atau DPR, nanti bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diganti. Maka perkataan manusia sehebat apapun itu bisa mengalami tabdil, bisa diganti, boleh jadi diajukan ke MK, atau boleh jadi seiring perjalanan waktu dianggap sudah tidak lagi baik, sudah tidak lagi manfaat, maka tidak boleh tidak harus diganti. Ya, jika ada yang bertanya apa komentar Anda tentang nasakh, bukankah di sana terdapat penggantian firman Allah? Maka jawabannya betul, ada penggantian. Namun siapa yang mengganti? Innallahu azza wajal, maka itu adalah Allah azza wajal. Wa kalimatu an-nasikhah, sedangkan firman-firman Allah yang menghapus firman sebelumnya, tidak ada yang bisa mengganti. Maka kita tidak mungkin meniadakan ayat yang menasakh, karena dia adalah firman Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal berfirman, wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa mengganti firman-firman Allah. Kemudian kandungan yang ke-11, ayat ini menunjukkan bahasanya Allah itu berkata-kata, diambil dari kata-kata kalimatillah, firman-firman Allah. Dan dalil yang menunjukkan kalau Allah itu berbicara dan berkata-kata itu Al-Quran penuh dengannya, penuh dengan dalil-dalil tersebut. Demikian juga terdapat ayat dalam di surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah betul-betul berbicara dengan Musa. Di sini ada taukid taklima. Dan taukid masdar muakkad atau masdar itu taukid memiliki fungsi yanfi ihtimal al-majaz. Berfungsi untuk meniadakan kemungkinan kalau itu majas. Maka ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa, dan Allah mengajak bicara Musa, maka masih ada kemungkinan majas. Secara bahasa ada kemungkinan majas. Namun ketika ditegaskan taklima, Allah itu betul-betul berbicara dengan Musa, maka tidak mungkin maknanya adalah malaikat Allah yang berbicara dengan Musa atau yang lain. Namun tidak boleh tidak Allah lah yang berbicara kepada Musa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.